Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqwa rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali itu nawaqidul Islam yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu pembatal Islam yang kelima. Kata beliau rahimahullah, al khamisu man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Pembatal Islam yang kelima adalah siapa saja yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini pembatal Islam yang kelima yang disebutkan oleh beliau, yaitu dia membenci sesuatu yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidak mesti dia harus membenci semuanya, walaupun membenci sebagiannya, salah satu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mengamalkannya, secara zahir dia mengamalkannya, namun dalam hatinya dia menyimpan kebencian terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumi sebagai orang yang kafir, kata beliau rahimahullahu taala. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam sarahnya yang singkat di sini, al-khamisu min nawaqidil islami, yang kelima dari pembatal Islam adalah man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabughdu ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun. Maka membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan riddah. Bentuk riddah itu murtad, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari agama Islam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan apa yang dia benci tersebut dalam hatinya. Secara zahir, dia mengamalkan sesuatu yang dia benci, maka tetap ini adalah merupakan riddah, itu bentuk kemurtadan, keluar dari agama Islam ini, agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka karihu, yaitu tidak suka, membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapuskan amalan-amalan mereka. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa Al-Qur'an ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan sebab gugurnya amalan seseorang, dihapuskan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan bahwasanya membenci sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan bentuk riddah. Itu bentuk riddah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang sebelumnya, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir, kecelakaan bagi mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang celaka dan juga amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dzalika biannahum karihu ma anzalallahu. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci, yaitu tidak suka terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun Subhanahu wa taala menggugurkan amalan-amalan mereka. Sehingga sangat jelas bahwasanya kebencian terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan bentuk riddah, itu sebab kenapa seseorang dikafirkan. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-karahatu hiyal buhdu. Al-karahiyah dalam ayat ini itu karihu, karahah, karahiyah. Al-karahah di sini adalah maknanya al-buhdu, yaitu membenci, tidak suka, semakna dengan tidak, yaitu tidak suka semakna dengan membenci, kata beliau. Hadar riddatun walau amila bihi. Ini adalah merupakan bentuk riddah, kemurtadan, walaupun dia mengamalkannya. Walaupun secara zahir dia mengamalkan amalan tersebut, namun dalam hatinya dia membenci amalan yang dia amalkan. Maka ini adalah merupakan bentuk riddah. Fa innahu yakfur, maka orang yang seperti ini dia telah kafir. Bughduhu fil qalbi kufrun, kebencian dia di dalam hatinya itu adalah merupakan bentuk kekufuran. Walau kana ya'malu bihi fi dhahir, walaupun secara zahir dia mengamalkannya, kata beliau. Walaupun secara zahir dia mengamalkan apa yang dia benci dalam hatinya. Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun Subhanahu wa taala menggugurkan amalan-amalan mereka. Ini syarah yang singkat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Itu sebagai faidah tambahan. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam sarahnya, itu dalam sarah Nawaqidul Islam. Kalau ini adalah silsilahnya, itu ringkas sarahnya. Maka dalam sarahnya beliau menjelaskan tentang pembatal yang kelima ini dengan penjelasan yang panjang lebar. Jadi dikatakan oleh beliau hafizahullah taala pada pembatal yang kelima, yaitu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dihukumi sebagai orang yang kafir. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam surat Muhammad ayat yang ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa-apa yang dibawa ataukah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun Subhanahu wa taala menggugurkan amalan-amalan mereka. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala fa ahbata a'malahum, itu yang bermakna abtalaha, membatalkannya, dibatalkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, fadalla ala anna buhdha syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun 'anil islami. Maka firman Allah Subhanahu wa taala fa ahbata a'malahum menunjukkan bahwasanya kebencian terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan riddah, itu bentuk kemurtadan, keluar dari agama Islam. Wa annahu yuhbitul amala, dan bahwasanya perbuatan yang seperti itu, membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sesuatu yang bisa yuhbitul amala, itu yang menggugurkan, yang bisa menghapus amalan seseorang. Wadhalika anna usulal imani wa arkanahu, al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang demikian itu kata beliau, alasan yang lainnya dikarenakan usulul iman, landasan-landasan keimanan dan juga rukun-rukun keimanan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang jelek. Ini usulul iman. Dan pembahasan ini dimasukkan oleh para ulama termasuk dari arkanul iman, itu dalam pembahasan rukun-rukun iman, itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasulnya. Sehingga ketika dia tidak menyukai apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, maka dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, "Faman naqasa syai'an minha lam yakun mu'minan." Barang siapa yang mengurangi dari rukun-rukun iman tersebut, itu kewajiban-kewajiban yang harus dia imani, usul-usul iman yang harus dia imani, lam yakun mu'minan, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai mukmin. Tidak bisa untuk dikatakan sebagai seorang mukmin. Wal muradu biqaulihi karihu ma anzalallah. Kemudian kata beliau, dan yang diinginkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu karihu ma anzalallah, mereka membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Asy-Syaikh, yasmulul Qur'ana wa yasmulus sunnata. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mencakup Al-Qur'an dan juga mencakup sunnah, allati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dan juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebencian mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan oleh beliau mencakup dua perkara, membenci Al-Qur'an ataukah membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam rukun iman adalah seseorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, falladhi anzalallahu ala kismaini, maka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Al-qismul awwalu Al-Qur'an. Jenis yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang memang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwal wahyul awwal wal masdarul awwal min masadiril Islam. Dan Al-Qur'an ini adalah merupakan wahyu yang pertama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu juga merupakan masdarul awal. Itu referensi yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masadiril Islam. Itu sumber-sumber rujukan dari agama Islam ini yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-qismu tsani, kemudian yang kedua adalah kata beliau, as-sunnatul lati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup sunnah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dikatakan sunnah ini termasuk perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annaha wahyun minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Wallahu jalla wa'ala yakulu an nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan dari beliau sendiri, bukan dari hawa nafsu beliau, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, maka ambillah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang kalian dilarang darinya, fantahu, maka hendaknya kalian meninggalkannya, berhenti itu, tidak mengerjakan perkara tersebut. Berarti berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, fasunnatu hiyal wahyu atsani wal masdaru tsani min masadiril islami. Berarti yang namanya sunnah itu adalah merupakan wahyu yang kedua dan juga merupakan masdaru tsani, itu sumber rujukan yang kedua dari rujukan-rujukan Islam ini. Ini berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh beliau hafizahullah taala, yaitu dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, karihu ma anzalallah, membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah, mencakup dua perkara, kebencian terhadap Al-Qur'an dan juga kebencian terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala berikutnya, fa mahabbatullah subhanahu wa taala wa mahabbatu ma anzalahu a'zamu anwa'il ibadah. Maka kecintaan kepada Allah subhanahu wa taala dan juga kecintaan terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan a'zamu anwa'il ibadah, merupakan jenis ibadah yang paling agung. Itu cinta kepada Allah dan juga cinta terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diturunkan sudah dijelaskan tadi, ada dua perkara, mencintai Al-Quran dan juga mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan ibadah yang agung kata beliau. Summa mahabbatu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu sunnatihi. Kemudian yang berikutnya adalah mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang agung yang berikutnya setelah dia cinta terhadap Allah dan juga mencintai apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَضِيَانِ مَحَبَّةَ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul, keduanya ini memberikan konsekuensi, yaitu untuk seseorang cinta terhadap apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga cinta terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dia mengaku orang yang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini memberikan konsekuensi untuk dia juga mencintai apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencintai apa-apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa buhdu syai'in mimma jaa'a 'anillahi subhanahu wa ta'ala aw jaa'a 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam yaqtadi buhdallahi jalla wa 'ala aw buhdar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sementara benci terhadap sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga memberikan konsekuensi untuk dia membenci kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dia membenci apa-apa yang datang dari Allah, ataukah membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah dia berarti membenci Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang seperti ini kata beliau, fahada riddatun wa kufrun billahi azza wa jalla. Yang seperti ini adalah riddah, itu kemurtadan dan juga kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas sekali bahwasanya pembahasan hal demikian itu riddah, membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat bertolak belakang dengan usulul iman. Itu sangat bertolak belakang dengan rukun-rukun iman yang telah disebutkan tadi. Itu beriman kepada Allah khususnya, dan juga beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu khususnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dianggap oleh para ulama, ini adalah merupakan bentuk riddatun wa kufrun billahi azza wa jalla. Kemudian kata beliau, فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَيُحِبَّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْقُرْآنِ وَيُحِبَّ مَا جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُنَّةِ تَبَعًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kata beliau, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah untuk dia mencintai apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran, dan juga mencintai apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa as-sunnah taba'an limahabbatillahi wa rasulihi, yaitu karena mengikuti kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbati hadzal din, dan juga mencintai agama Islam ini. Fa in kariha syai'an min dalika fahada dalilun ala adami imanihi. Maka jika seseorang membenci salah satu dari apa-apa yang datang dari Allah, ataukah salah satu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bukti bahwasanya tidak adanya keimanan orang tersebut. Ini kalau dia membenci apa-apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak adanya keimanan orang tersebut. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, tentunya dia akan mencintai apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah berupa Al-Quran dan juga hadis-hadis yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seharusnya yang wajib. Namun ketika dia membenci sebagian apa yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini menunjukkan tidak adanya keimanan orang tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini menyatakan, aifa innahu la yakunu mu'minan. Artinya, kalau dia membenci apa yang datang dari Rasul walaupun dia mengamalkannya, maka orang tersebut bukan orang yang mukmin, namun dikafirkan. Fa innal munafiqina lamma kanu yubghiduna Allah wa rasulahu wa kanu yubghiduna al-wahya al-munazzala wa la yuridunahu kama qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kata beliau, karena orang-orang munafik ketika mereka membenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu mereka membenci wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga tidak menginginkannya, tidak menginginkan wahyu tersebut turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci perkara tersebut. Itu orang-orang munafik. Tentu jelas sekali kita fahami mereka adalah orang-orang yang tidak suka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, membenci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap Al-Qur'an tersebut tidak turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka orang-orang munafik, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, kemarilah kalian terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, niscaya engkau akan melihat orang-orang munafik itu akan berusaha, yasudduna 'anka sududa, akan berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari engkau, itu berusaha seusah-usahanya, itu berusaha semampu mereka untuk menghalangi manusia. Menghalangi manusia agar tidak mengikuti engkau wahai Nabi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Limada yasuddun, kata beliau, kenapa mereka berusaha menghalangi manusia supaya manusia ini tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh, li'annahum yubghidunal kitaba was sunnata. Dikarenakan mereka ini adalah orang-orang yang membenci Al-Kitab dan juga membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu ya'maluna bihi ma fi dhahir. Walaupun, kata beliau, mereka secara zahir mengamalkan keduanya. Ini orang-orang munafik yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terkadang mengamalkan Al-Qur'an dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Namun dalam hatinya mereka membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terkadang dibuktikan mereka berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan melihat mereka orang-orang munafik berusaha dengan sekuatnya untuk menghalangi engkau, menghalangi manusia dari engkau. Kata beliau selanjutnya, walakin yubghiduna dhalika biqulubihim wa 'amaluhum fi adh-dhahir la yufidu shay'an li'annahu taqiyyatun wa junnatun. Kata beliau, akan tetapi walaupun mereka mengamalkan secara zahir, namun batin mereka itu membenci perkara tersebut. Yubghiduna dhalika biqulubihim, mereka membenci dalam hati-hati mereka. Dan amalan mereka, kata beliau, secara zahir ini tidak berfaedah sedikit pun, karena itu adalah merupakan hanya taqiyah. Itu taqiyah, membentengi diri supaya tidak diketahui kekufuran mereka, berpura-pura masuk Islam dan mengamalkan syariat-syariat yang zahir, bersamaan dalam hati mereka menyimpan berbagai macam kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa illa fahum fi qararati anfusihim yubghiduna al-Qur'ana was-sunnata. Jika tidak demikian, maka mereka orang-orang munafik dalam hati-hati mereka, mereka membenci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa li hadha hakama Allahu 'alaihim bi kufrihim wa annahum fi ad-darkil asfali minan nar. Kata beliau, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka. Menghukumi orang-orang munafik yang secara zahir mereka mengamalkan Al-Kitab dan juga As-Sunnah, namun dalam batin mereka membenci keduanya, membenci Al-Quran dan juga As-Sunnah, mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala annahum dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kafir, dan bahwasanya mereka adalah tempat tinggalnya fid-darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah. Ma annahum ya'maluna fid-dhahir bil kitabi was sunnah, walaupun secara zahirnya mereka mengamalkan Alkitab dan juga As-Sunnah. Lakin lamma kana yubghiduna dalika fi qulubihim saru kuffaran asaddal kufri wa 'adzabuhum asaddal 'adzab fahum fid darkil asfali minan nar. Kata beliau, akan tetapi ketika mereka membenci, di dalam hati-hati mereka membenci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, mereka dihukumi sebagai orang yang kafir, asaddal kufri, itu orang yang paling kafir. Dan adab mereka adalah merupakan asyaddal adab, itu adab yang sangat mengerikan. Adab yang sangat mengerikan, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah. Ammal kuffarul asliyun, adapun orang-orang kafir yang memang asli, itu kufrun asli, bukan orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam. Maka fahum, kata beliau, minal asri yubghiduna ar-risalat wal kutuba. Maka mereka memang pada dasarnya adalah orang-orang yang membenci risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan juga membenci kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, tentang orang-orang kafir, memang pada dasarnya mereka membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Kata mereka, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, kemarilah terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan menyatakan, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Membenci terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berhujjah bahwasanya kami cukup dengan apa-apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang semisal dengan itu, yaitu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menyatakan, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Itu berupa adat istiadat ataukah hukum-hukum jahiliyah yang mereka dapatkan dari nenek moyang kami, nenek moyang mereka. Maka mereka itu berhujjah dengan perkara-perkara tersebut. Tidak mau ketika diajak terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berhukum dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci terhadap itu semuanya, sehingga ketika diajak kepada Al-Quran dan juga Sunnah, mereka menyatakan hal yang demikian. Ini juga menyimpan kebencian terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya adalah orang-orang munafik, mereka pura-pura masuk Islam, namun dalam hati batin mereka membenci perkara-perkara tersebut. Adapun orang kufar, pada aslinya, pada dasarnya, mereka membenci ketika diajak untuk beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beramal dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh beliau, "Falladzina yubghiduna ma anzalallahu azza wa jalla 'ala fariqaini." Maka orang-orang yang membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua macam. Ada dua jenis golongan manusia. Al-fariqul awwal, jenis yang pertama adalah al-kuffarul asliyun. Yang pertama adalah orang-orang kufar asli, itu asli kafir. Mereka memang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Itu wa hadhihi maqalatuhum, dan inilah tadi ucapan-ucapan mereka, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. cukup bagi kami apa-apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini ucapan orang-orang kufar. Mereka mengucapkan hal tersebut karena mereka benci terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fariqus tsani, sementara kelompok yang kedua, golongan manusia yang kedua adalah alladzina yad'una al-islam wa humul munafiqun, yaitu orang-orang yang mengaku diri mereka adalah Islam, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka mengaku sebagai seorang muslim namun dalam hati mereka membenci apa-apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membenci keimanan kepada Allah, kepada kitabnya, dan juga yang lain dari usul-usul iman, mereka membenci seluruhnya. Ini dua kelompok manusia yang membenci agama Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya berbeda dengan sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar menjalankan rukun-rukun iman, arkanul iman, maka mereka ini seperti yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang-orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah ucapannya orang-orang yang beriman jika mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan juga Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghakimi diantara mereka, niscaya mereka akan menyatakan ayyakulu sami'na wa ata'na. Mereka akan menyatakan kami mendengar dan juga kami akan taat. Ini orang-orang yang beriman. Ketika diajak kepada Allah dan juga Rasulnya, mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam hati mereka rasa berat. Tidak ada rasa benci dalam hati mereka. Dan mereka justru menyatakan sami'na wa ta'na. Berbeda dengan orang-orang munafik dan juga berbeda dengan orang-orang kuffar. Kemudian, sebagai faedah dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu terkait dengan orang-orang yang membenci sebagian apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu munculnya sebagian orang-orang yang pada zaman sekarang ini, itu orang-orang yang membenci sebagian apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain orang-orang munafik. Yang semisal dengan mereka adalah orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Dan juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka ini ragu terhadap sunnah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ba'duhum yasukku fi ahadithil ahad. Sebagian mereka, orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah, mereka ini adalah orang-orang yang ragu terhadap hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad itu bukan hadis mutawatir. Wa ba'duhum yasukku fi sunnati kulliha, dan sebagian mereka bahkan ragu terhadap sunnah seluruhnya. Wala yara laha makanatan, dan tidak memandang bahwa sunnah itu memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan yang tinggi. Padahal yang namanya sunnah adalah masdarus tsani, seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi. Itu referensi yang kedua setelah Al-Quran. Namun mereka orang-orang khawarij, sebagiannya ada yang meragukannya, sebagiannya meragukan seluruhnya. Meragukan seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap sunnah itu tidak memiliki kedudukan. Wa yaqulun, mereka menyatakan yakfinal Quran, cukup bagi kami Al-Quran saja. Itu yang dikenal dengan Quraniyun. Yang dikenal dengan aliran Quraniyun mencukupkan diri dengan Al-Quran dan mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ingkaru sunnah, mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum yasukku fi ba'di sunnati, dan sebagian mereka ada yang ragu terhadap sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, dia menyatakan, la nakbaru illa al-mutawatira min as-sunnati. Kami tidak akan menerima kecuali hadis-hadis yang mutawatir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis ahad, kami tidak akan menerimanya. Wa yarudduna akhbaral ahadi, dan mereka menolak hadis-hadis yang ahad. Wa yaqulun, kata mereka mengomentari tentang hadis-hadis yang ahad tersebut, innaha tufiduddhon, kata mereka bahwasanya hadis tersebut adalah tufiduddhon, hadis-hadis yang ahad itu hanya bisa memberikan faedah dhon saja, itu tidak sampai memberikan faedah yakin. Sementara kata mereka yang namanya hadis ahad yang hanya berfaedah memberikan faedah dhon, ini tidak bisa dibangun di atasnya permasalahan akidah, permasalahan ibadah dan juga yang lainnya, kata mereka. Sehingga yang diterima adalah hadis-hadis yang mutawatir saja, kata mereka. Wa amma ahlul haqqi fa innahum yaqulun. Adapun ahlul haqqi, ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyatakan, ma sahha 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana mutawatiran aw ahadan fa innahu yufidul 'ilma wal yaqina wa yahtajjuna bihi fil aqaidi wal ibadati wal muamalah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ahlul haqqi, mereka menyatakan apa-apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu hadisnya adalah hadis yang mutawatir ataukah hadis ahad, maka sesungguhnya hadis-hadis tersebut semuanya memberikan faedah al-ilm dan juga memberikan faedah yakin, dan juga mereka akan berhujjah dengan hadis-hadis tersebut dalam masalah akidah dan juga dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah muamalah. Sementara mereka orang-orang khawari dan juga mu'tazilah tidak mau menerima ini dengan alasan itu hanya menimbulkan ataukah memberikan faedah dhon saja. Itu hadis-hadis ahad hanya bisa memberikan faedah dhon. Itu keraguan-keraguan, prasangka, walibatul dhon, kata mereka, walibatul dhon, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah, ibadah dan juga muamalah. Li'annahum la yasukuna fihi, karena mereka ahlul haq tidak ragu terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahlud dullali, adapun orang-orang yang sesat, kata beliau, fa innahum yaqulun, mereka menyatakan, inna akhbarul ahadi la yuhtajju biha fil aqaidi. Adapun orang-orang yang sesat, kata mereka bahwasanya hadis-hadis yang ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis-hadis yang ahad ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah. Karena seperti tadi, alasan mereka, anggapan mereka, hadis-hadis ahad tersebut hanya tufidudzon, memberikan faedah dzon saja, tidak sampai tingkatan apa? Yakin. Sementara masalah akidah harus ada faedah yakin dari hadis tersebut. Itu harus kuat itu. Sementara hadis ahad ini tidak kuat sebagaimana kuatnya hadis yang mutawatir. Ini kata mereka. Namun dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, bersamaan mereka mengingkari hadis ahad dengan alasan bahwasanya itu tidak bisa memberikan faedah yakin. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa minal ajibi, dan termasuk dari perkara yang mengherankan dari mereka orang-orang khawari dan juga mu'tazilah yang mengingkari hadis ahad dengan alasan yang seperti tadi, annahum yabnuna aqaidahum ala ilmil kalami wa ilmil mantiki. Yang sangat mengherankan adalah mereka justru membangun akidah-akidah mereka di atas ilmu kalam dan juga di atas ilmu mantik, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun justru akidah-akidah mereka dibangun di atas ilmu kalam dan juga ilmu mantik. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, innahuma yufidanil yakin, karena keduanya, itu ilmu kalam dan juga ilmu mantik, ini bisa memberikan faedah yakin. Sementara hadis ahad, ini tidak bisa memberikan faedah yakin, hanya dhon saja. Wa kalamullahi la yufidul yakina indahum, wa sunnatu la tufidul yakina indahum. Dan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, menurut mereka, ini tidak bisa memberikan faedah yakin, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut mereka, juga tidak bisa memberikan faedah yakin. Sehingga kata beliau, hada min ad-dullali wal intikas. Sungguh ini adalah termasuk dari ad-dalal, yaitu kesesatan, dan juga pemikiran yang terbalik. Pemikiran manusia dianggap bisa memberikan faedah yakin, sementara firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan faedah yakin. Sehingga kata beliau, ini adalah merupakan ad-dalal, kesesatan, dan juga merupakan perkara yang terbalik, itu pemikiran yang terbalik. Karena memang mereka menggunakan akal, bukan menggunakan an-naql, itu bukan menggunakan dalil. Ini mungkin yang bisa kita pelajari dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala memberikan tambahan faedah terhadap pembatal yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.